Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sedulur sederek sedoyo, pripun kabari api? Insyaallah podo kabeh mlebu nang surga. Rezekinya berlimpah sugih. Selalu dalam rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ada orang baik namanya Ustadz Muhammad Fani. Ketika saya pertama kali datang ke Yogyakarta, beliau yang jadi pembawa acara host. Setiap kali saya datang mampir ke Jogja ketemu dengan beliau, tutur katanya lembut, senyumnya, bahasanya sopan santun, sampai hati Abdul Somad tertawa. Kemudian beliau kirimkan baju, kaos, pesantren, masyarakat, Merapi, Merbabu. Beliau kirimkan jaket, pesantren, masyarakat, Merapi, Merbabu. Beliau kirim kopi, pesantren, masyarakat, Merapi, Merbabu. Saya minum kopi, tapi pakai gula. Karena hidup sudah pahit, jangan minum kopi pahit. Lalu kemudian saya janji, nanti Ustaz Somad datang ke pesantren Merapi Merbabu ya, insya Allah semuanya sudah siap, tiket sudah oke, gak jadi datang, COVID. Akhirnya saya janji nanti tahun 2022 saya datang, insya Allah saya datang, COVID-nya sudah pulang kampung, ternyata Ustaz Muhammad Fani sudah mendahului kita. Saya datang ini menunaikan janji. Karena janji adalah hutang. Yang tadi kata Ustadz Luqman jatuh tempo itu. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang yang tergolong menunaikan janji. Ayatul munafiqi salasun. Tanda orang munafik tiga. Iza haddatha kadzaba. Kalau bicara dusta. Wa iza wa'ada akhlafa. Kalau janji ingkar. Wa idza tumina khana, kalau diberi amanah berkhianat. Mudah-mudahan doakan supaya Abdul Somad dan kita semua dijauhkan dari sifat nifak munafik ini, insyaallah. Amin. Orangnya sudah meninggal dunia menghadap Allah, tapi bisa menghadirkan manusia yang datang dari jauh, dari Pontianak, dari Sumatera, Riau, dan karena jasa-jasa beliaulah, tanpa mengecilkan jasa para asatiz yang lain, saya bisa bersilaturahim malam ini dengan Bapak Kabak Kesra mewakili Pak Bupati. Biasanya kalau sering-sering mewakili bisa jadi Bupati. Nah, lebih 40 mengaminkan Pak. Ketemu dengan Bapak Wali Kota Magelang. Betul. Ketemu dengan Bapak Babinsa, Bapak Babin Kamtibmas, Majelis Ulama Indonesia, Ketua Pimpinan Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Pimpinan Pondok-Pondok Pesantren, Gontor 5, dan yang lain tak dapat saya sebutkan. Semua yang hadir ini, baik disebutkan maupun tidak, dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ada seorang laki-laki namanya Abdul Uzza. Bapak Ibu kenal dengan Abdul Uzza? Abdul Somad? Alhamdulillah. Tadi di atas enggak kenal. Saya datang kepedean. Turun dari mobil ngangkat tangan. Ibu-ibu, sebenarnya dalam hati kok enggak ada yang senyum ya. Tapi saya masih tetap husnuzon. Oh, mungkin karena enggak mahram. Terus pas saya angkat tangan, semuanya cuek. Oh, mungkin karena berkabut. Ustadz Salim memastikan, ibu-ibu kenal dengan Ustadz Somad? Enggak. Itu Ustadz Lukman lebih sakit dari jatuh tempo. Saya datang hari Jumat. Ini hari terakhir, malam terakhir, hari Ahad, malam Senin. Saya memang betul-betul kedatangan saya ini, Masya Allah, Tabarakallah. Begitu datang hari Jumat, langsung dibawa Ustadz Salim ke makam Romo Kiai Haji Muhammad Munawir, pendiri Pondok Pesantren Tahfiz Quran Al-Munawir, Yogyakarta. Yang murid-muridnya senusantara, sanad para penghafal Quran ahli qiraat. Sebut saja siapa ahli qiraat di Indonesia ini, sanadnya sampai ke Mbah Munawir. Tapi begitu sampai di makamnya, biasa saja tertulis. Saya kaget, mana makam Mbah Munawir ini? Saya sedang diingatkan oleh Ustadz Salim, Hai Abdul Somad, yang katanya viral itu. Nanti kalau kamu ninggal, kamu akan masuk kemari. Alhaqumuntakasur hatta zurtumul maqabir. Setelah itu saya dibawa ke makam Syekh Kiai Haji Ahmad Dahlan. 1923 ninggal. Sekarang sudah 2022. Artinya tahun depan 2023, 100 tahun, satu abad sudah ninggal. Tapi makamnya masih dicari orang. Masih banyak yang ziarah. Kita 2 hari gak update status, orang udah lupa. Saya sedang diingatkan oleh Ustadz Salim, Hai Abdul Somad, kira-kira nanti kalau kau meninggal 1 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, apa masih ada orang yang ingat kepadamu? Apa yang sudah kau buat? Itu hari pertama. Dan di hari terakhir, malam terakhir ini, saya pikir pelajaran sudah selesai. Ternyata belum. Dibawa saya ke desa. Desanya tabrakan apa-apa tadi? Hah? Bentrokan. Bentrokan. Insya Allah. Mandang ke kiri, gunung menjulang tinggi. Melihat ke sebelah kanan, jurang. Tapi ada tanam-tanaman, sayur, bawang. Sampai saya bilang, ini kayaknya nanamnya pakai drone ini. Rasanya gak mungkin orang bisa berdiri. Menunjukkan kuasa Allah diberikan kepada manusia. Makhluk-makhluk yang luar biasa. Di dalam perjalanan saya sempat nanya, mohon maaf, beribu maaf. Saya kecoplosan nanya sama Ustaz Salim. Ustaz Salim, ya, ini yang mau kita kunjungi ini manusia. Iya, kata Ustaz Salim. Soalnya Ustadz Faizan gak ikut. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ternyata menjenguk saudara-saudara kita yang berada di atas. Begitu selesai, pas di jalan pulang, Ustadz Salim ngomong, ini tadi karena kita rame, Ustadz Somad. Seandainya gak rame, kita nongkrong di atas, minum-minum teh, nginap di atas, sampai malam baru pulang. Saya bilang, kenapa ngomongnya di tengah jalan? Coba kalau dari tadi. Ternyata itu iklan Ustadz Salim supaya datang sekali lagi. Penuh jebakan Batman. Kita doakan Ustadz Salim panjang umur, sehat badan. Ada namanya laki-laki Abdul Uzza. Kalau saya sebut Abdul Uzza banyak enggak kenal. Tapi kalau saya sebut nama kerennya, semua akan bilang, oh, Abdul Uzza, nama kerennya Abu Lahab. Abu Lahab ini punya hamba sahaya perempuan namanya Suwaibah. Siapa jenenge? Suwaibah. Suwaibah, tolong jaga adik ipar saya sedang hamil tua. Menurut USG enggak lama lagi akan melahirkan anak. Nanti kalau anaknya lahir, tolong kasih tahu saya. Oke tuan, siap. Begitu anak lahir, Suwaibah pun datang ngasih tahu. Hai Abu Lahab. Abu Lahab ini kaya, hebat, keren, luar biasa. Tapi kira-kira bapak-bapak ada gak yang mau dipanggil Abu Lahab? Gak ada. Ibu dipanggil nyonya Abu Lahab? Tuan Abu Lahab, adik iparmu sudah melahirkan anak. Laki-laki apa perempuan? Karena zaman itu kalau lahir anak perempuan, tanam kubur hidup-hidup, malu punya anak perempuan. Hari ini orang bangga punya anak perempuan. Betul? Kenapa? Maharnya mahal. Lalu kemudian dia senang sekali. Anaknya lahir laki-laki. Aku sangat senang karena anak ini lahir laki-laki, wahai Suwaibah. Adikku bapaknya sudah meninggal dunia, aku menantikan pengganti keponakanku ini lahir. Ternyata dia laki-laki, maka adikku yang meninggal tergantikan. Sejak mulai malam ini, malam Senin 12 Rabiul Awal, kamu saya bebaskan, tidak lagi jadi budak hamba sahaya. Jadi kalau satu ekor onta harganya 50 juta, harga budak hamba sahaya dua kali lipat 100 juta, malam itu Abu Lahab bersedekah 100 juta atas senang bahagia lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada umat Islam yang sedekah 100 juta malam Maulid, itu baru selevel dengan Abu Lahab. Abu Lahab itu baik enggak baik? 100 juta. Enggak baik juga. Abu Lahab itu orangnya baik. Kapan dia menjadi tidak baik? 40 tahun setelah itu. 40 tahun setelah itu baru dia jadi enggak baik. Itulah makanya tertulis di jaket saya ini, ojo leren dadi wong api. Kenapa? Karena Abu Lahab iku leren. Jadi sapa sing leren iku? Abu Lahab. Nek ora leren-leren, Abdul Somad. Amin. Dia berhenti jadi orang baik. Sampai ketika umur Nabi 38 tahun, Nabi naik ke atas Jabal Nur. Ketika hijrah ke Madinah, naik ke Jabal Sur. Ketika turun wahyu Iqra, namanya Jabal Nur. Waktu transit mau hijrah dengan Abu Bakar, namanya Jabal Sur. Beda. Yang satu titiknya telu, siji loro telu, sur. Yang satu titiknya satu, nur. Jamaah umroh pulang. Kemarin dia naik ke Gua Hira, Jabal Nur. Pulang cerita, saya naik Jabal Sur. Yang cerita lupa, yang dengar gak tahu. Sama-sama ngangguk. Lalu kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam umur 38 naik ke Jabal Nur. Enggak ada apa-apa. Umur 39 naik lagi ke Jabal Nur. Enggak ada apa-apa. Umur 40 naik ke Jabal Nur, dia dipeluk makhluk yang sangat kuat. Makhluk itu membacakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min alaqin iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Lalu kemudian Nabi pun turun menggigil kedinginan, turun ayat ya ayyuhal mudassir, hai orang yang berselimut, qum, bangun, fa'anzir. Saya termasuk orang yang enggak tahan dingin. Makanya ketika di hotel sudah 2 malam di Yogyakarta, AC saya matikan. Tadi di kamar mau matikan AC, enggak ada. Dinginnya minta ampun. Masya Allah, tabarakallah. Ini nikmat Allah yang luar biasa. Kota terpanas di Indonesia nomor 1, Bima. Nomor 2, Pekanbaru, Riau. Orang dari kota terpanas datang ke tempat yang dingin. Ujung kaki beku. Tapi Ustadz Salim ini hebat. Bagaimana cara memanaskan badan Ustadz Abdul Somad? Saya baru di sini sampai tadi jam 4, 5, 6, 7, 8, 9, baru 5 jam, sudah 2 kali makan. Sampai saya tanya Ustaz Salim, "Ustaz, di sini makannya 2 jam sekali ya?" Ternyata maksud beliau biar supaya badan saya panas. Nasinya sudah disupkan sup daun adas. Hah? Betul kan? Masya Allah, rasanya Pak Ustaz semriwi. Luar biasa. Lalu kemudian dikasih durian. Oh, Ustaz kok cerita aja sih? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Yang air liurnya menetes enggak salah saya. Gimana rasa durian di Merapi Merbabu, Ustaz? Sulit diungkapkan dengan kata-kata. Kalau bahasa Jawanya, amazing. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, turunlah wahyu berikutnya. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Beri peringatan kepada keluarga kerabat dekatmu. Nabi pun naik ke atas bukit Safa. Ini namanya Safa, ini namanya Marwah. Nanti kita lari-lari dari Safa ke Marwah, panjang umur sehat badan kita berangkat umroh insyaallah. Dalam kurung ongkos tanggung masing-masing. Sampai di bukit Safa, naik Nabi naik ke atas bukit Safa. Ya ahla Makkah, hai penduduk Makkah. Ya, apakah kalau aku katakan di belakang bukit Safa ada satu bukit namanya Jabal Abi Qubais? Di belakang Jabal Abi Qubais ada pasukan musuh yang akan menyerang kita. Apakah kalian percaya? Sodaknaka, kami percaya kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya ku katakan ada tentara-tentara musuh yang akan menyerang Makkah, apakah kalian percaya? Kami percaya. Seandainya ku katakan bahwa Jibril sudah datang kepadaku membawa wahyu, apakah kalian percaya? Disitulah baru Abu Lahab berubah. Apa kata Abu Lahab? Tabban laka ya Muhammad, celaka kamu ya Muhammad. Lalu turun ayat membantah. Tabbat yada Abi Lahabiu. Jadi Abu Lahab itu baik apa enggak baik? Mantan orang baik. Mudah-mudahan kita menjadi orang baik sampai mati. Ojo leren dadi wong apik. Berawal dari bajunya aja dulu. Ustaz Somad punya bajunya, kami kok enggak? Saya jadi kasih. Mereknya apa? Casio, kasih orang. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu hebatnya di pesantren masyarakat Merapi Merbabu. Kalau moto tuh ngasih tahu duluan. Jadi kita sempat posenya bagus. Di tempat lain saya sedang teriak, "Kita!" Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kelembutan kebaikannya terus berdakwah. Tapi Abu Lahab apa mau dikata, mati dalam keadaan tidak beriman dan ayatnya tidak bisa dihapus sampai hari ini kita membaca. Wairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahab wa tab ma aghna anhu malu. Bahasa Arabnya mal, bahasa Inggrisnya mol. Artinya miring, condong. Hati kita miring kepada harta, maka harta itu disebut mal. Di sebelah kiri ada mol, di sebelah kanan ada masjid. Kira-kira hati kita condongnya kemana? Kok ngaku? Ke masjid. Habis ke masjid baru ke mall. Hati condong. Abu Lahab hartanya tidak bisa menolong. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kasab kerjaannya. Hartanya gak bisa nolong, kerjaannya gak bisa nolong. Sayasla naran zata lahab. Lahab artinya menyala-nyala. Lahab itu artinya menyala, bukan banyak makan. Ada rumah makan di Pekanbaru, saya lewat, rumah makan Abu Lahab. Tapi ujungnya P, Lahab. Jadi kalau ada suami yang kuat makan, panggil Abu Lahab. Tapi bukan B. Sayasla naran zata lahab. Dia masuk ke dalam neraka. Hartanya gak bisa nolong, kerjanya gak bisa nolong. Harapan terakhir istri, ayat terakhir. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Tiga yang bisa menolong kita. Pertama harta, kedua kerja, ketiga istri. Saudara saya yang ada di sekitar pesantren Merapi Merbabu, tiga-tiganya APKP. Hartanya bisa menolong. Kenapa? Karena pesantren tegak berdiri berkat harta orang-orang baik ini. Amin. Yang kedua kerjanya, Masya Allah, santri-santri di sini, Ustadz Somad, kalau dia habis berdakwah, menyebarkan kebaikan, pulang itu sepeda motornya sampai nggak bisa pulang. Kenapa? Penuh sayur mayur. Kerjanya barokah, tangannya boleh jadi kasar, kotor, tapi uangnya bersih. Betul? Banyak orang yang tangannya bersih, tapi uangnya kotor. Jangan terlalu dipikirkan. Hartanya bisa menolong, kerjaannya bisa menolong. Yang terakhir, wamro'atuhu bojone. Istrinya juga solihah-solihah. Ustadz tahu dari mana? Dia datang maulid. Kalau enggak datang, istri Abu Lahab. Nama istri Abu Lahab, Ummu Jamil. Ummu, mak-mak. Jamil, beautiful. Cuakep. Ibu cantik. Ummu Jamil istri Abu Lahab itu cantik. Abu bapak, Lahab menyala. Kenapa dia dipanggil Abu Lahab? Karena ganteng luar biasa. Saking gantengnya seperti api yang menyala-nyala. Jadi kalau ada di sekitar sini ada laki-laki yang ganteng tapi gak suka sama maulid, itu berarti Abu, bukan kata saya. Istrinya Ummu Jamil menyebarkan duri-duri, melemparkan kotoran onta, menyiramkan kencing untuk Nabi SAW. Maka ketiganya tidak bisa menolong dia. Tabbat syada abi lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Akhirnya Abu Lahab mati. Orang kaya? Mati. Orang miskin? Mati. Enggak mati, cuma setengah mati. Abu Lahab mati. Akhirnya Abu Lahab mati dan dijamin masuk neraka. Sedangkan kita semuanya meninggal dijamin masuk surga. Amin. Kok yakin? Kepedean. Saya posting foto saya dengan asatis. Kalau satu ustaz, kalau banyak asatis. Kalau satu alim, kalau banyak ulama. Kalau satu masjid, kalau banyak masajid. Itu bahasa Arab, beda antara satu dengan banyak. Kalau bahasa Indonesia tinggal ulang. Kalau satu masjid, kalau banyak masjid-masjid. Kalau satu ustaz, kalau banyak ustaz-ustaz. Ini ada kebakaran. Masya Allah. Ini asli Ustaz Somad. Ini asli alam punya. Saya sedang berada, salat malam ini saya seorang bangsawan. Apa itu? Bangsa yang hidup di awan. InsyaAllah tabarakallah. Besok pagi cahaya matahari, ada mulai kabut awan. Saya akan ambil foto besok, saya posting. Aku sedang berada di negeri di atas awan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, sampai mana tadi? Sampai lupa. Bahwa Nabi Muhammad SAW menghadap Allah Abu Lahab mati dalam keadaan tidak beriman. Dan Abu Lahab punya saudara namanya Abbas. Siapa jenengnya? Abbas. Abbas bermimpi. Dalam mimpi itu dia ketemu dengan Abu Lahab. Abbas bertanya, "Wahai Abu Lahab, how are you today? Apa kabarmu?" Abu Lahab mengatakan, "Aku mlebu nang neraka." "Apakah neraka itu panas?" Kata Abu Lahab, "Nerakaku panas. Khuffifa 'alayya fi kulli itsnain li'taqi suwaibah." Tapi azabku diringankan setiap hari Senin karena aku membebaskan Suwaibah pada malam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Somad ngawur. Ini hadisnya di mana? Ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Ditulis oleh Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari. Kita menyebutnya kitab Sahih Al-Bukhari, kitab hadis tersahih dalam golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Meninggal tahun 256 Hijrah. Maka di sana dikatakan diringankan azab Abu Lahab setiap hari Senin karena dia senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang Islam gak sholat, gak puasa, gak ngaji, gak baca Quran, gak silaturahim, tapi senang maulid, insya Allah masuk neraka. Dan nerakanya ringan setiap hari Senin. Mau? Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ada seorang ahli hadis namanya Al-Hafiz Al-Maqdisi. Dia bersyair. Apa syairnya? Idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu tabbat yadahu fil jahim mukhlida ata annahu fi kulli yawmil itsnain abada yukhaffaf anhu al adhabu masruran bi ahmada fa kaifa bil ladzi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Di tempat lain kalau saya bacakan syair ini, setelah saya terjemahkan, baru jamaahnya ngangguk. Tapi di sekitar pesantren Merapi Merbabu, belum saya terjemahkan, sudah faham. Luar biasa. Idza kana hadza kafiran jaa dzabuhu. Kalau si Abu Lahab yang sudah dijamin masuk neraka, tapi azabnya ringan setiap hari Senin karena senang menyambut kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi, bagaimana dengan seorang muslim yang bertauhid, yang berjamaah, yang sholat, yang berzakat, yang membangun pesantren, mati meninggal dalam keadaan bertauhid, maka dia pasti akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita senang dengan Nabi bukan cuma pada bulan maulid, betul? Setiap hari kita sebut nama dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Belum terbit matahari nama dia duluan kita sebut. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada di antara ibu-ibu yang sayang sama suaminya, pertama kali yang dia sebut nama suaminya pas bangun tidur, "Oh, Mas Parno." Mohon maaf Mas Parno, jangan. Itu hanya sekedar contoh. Enggak ada. Yang pertama dia sebut adalah nama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tidak diterima Islamnya kalau enggak nyebut nama dia. Kepada seluruh jamaah, nanti selesai sholat Jumat ini jangan pulang dulu karena ada saudara kita yang akan bersyahadat. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Enggak mau. Oh, raiso. Ini satu paket, guys. Ada orang ketika Nabi berdakwah mengatakan, "Kami cinta kepada Allah, tapi untuk menerimamu ya Muhammad kami tidak mau." Turun ayat qul. Kalau qul dalam seperti Ustaz Faizar tadi, qul dalam dia itu artinya katakanlah. Tapi kalau qul makanlah. Makanya ngaji mesti hati-hati. Kul huwallahu ahad, makanlah Allah. Rubbatalil Quran wal Quranu yal'anu. Berapa banyak orang baca Quran dilaknat Quran karena enggak benar baca Quran. Alhamdulillah Ustaz Somad, saya enggak pernah salah. Kenapa? Karena memang enggak pernah baca Quran. Lebih baik pernah salah karena baca daripada enggak pernah salah karena enggak pernah megang Quran. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Tidak ada alasan masyarakat Merapi Merbabu untuk tidak belajar Quran. Karena ada pondok pesantren berdiri tegak. Ini simbol. Saya terus terang begitu sampai ke pesantren ini terkagum luar biasa. Sampai napas saya terasa sesak. Kenapa? Kamar di atas. Puncak. Dan disinilah doa paling terkabul. Karena dekat dari langit. Sudah di atas gunung, di atas kelas, paling atas lagi. Saya tanya Ustadz Salim. Ustadz Salim ini mulainya kapan Ustadz Salim? Mulainya tahun akhir 2010. Sekarang sudah 2022. 12 tahun perjuangan. Coba kalau Ustadz Salim tidak mau menapakkan kakinya datang ke kaki bukit, ke puncak Merapi Merbabu. Ustadz Salim ini Ustadz internasional. Pergi ke Belanda. Tadi ngomong di sebelah dengan Pak Wali Kota, cerita tentang Amerika. Hati saya sakitnya. Saya nyangkan Amerika, Singapura aja gak masuk. Padahal dingin ini, dingin. Mendengar mereka cerita Amerika, saya mau saya lemparkan aja jaket ini. Cerita Inggris, cerita Amerika. Masya Allah, Tabarakallah. Ustadz Salim ini keliling dunia, tapi masih menyempatkan waktu. Maka saya dalam perjalanan ini, saya sampai mikir, ini Ustadz Salim mau ngajar saya atau gimana? Seolah-olah dia ingin berkata, Hai Abdul Somad, aku yang terbang ke Amerika, ke Inggris, ke Jerman, ke Eropa, ke Jepang, masih sempat berdakwah di kaki bukit. Kamu kemana aja? Seakan-akan dia ngomong gitu ke saya. Entah perasaan saya aja, wallahualam. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bertiga, Ustadz Salim, Abah Fani, Allah mafirlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu, bersama dengan Ustadz Puji. Bertiga mereka tegak berdiri pondok pesantren. Dan tidak hanya sekedar pesantren, santri-santrinya menyebar sepeda motornya. Kelihatannya seperti sepeda motor ibu-ibu, tapi bunyi knalpotnya. Semua sudah dimodif ternyata. Mereka naik lancar adik-adik kita. Berapa keperluan pesantren ini per bulannya Ustadz Salim? Ditanya sama Ustadz Lukman tadi. Ya sekitar 800 juta sampai 1 miliar. Saya mendengar itu langsung jantung saya. Kok banyak sekali untuk apa? Untuk marbot, untuk modin, untuk penggali kubur, untuk orang memandikan jenazah, untuk orang ngajar ngaji. Semua diperhatikan. Saya heran, Ustadz Salim yang memikirkan semua ini, kok badannya gak kurus? Ya Allah. Malu kita, betul Bu? Ibu kalau mau kurus, pikirkanlah semua ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau kita mau dapat amal jariah setelah kematian, buatlah kebaikan. Kalau mau dapat dosa jariah setelah kematian, ikutlah Abu Lahab. Sampai hari ini siapa saja pun mendapatkan dosa maksiat, buat dosa, memusuhi dakwah, maka Abu Lahab dapat royaltinya. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Siapa yang membuat tradisi yang baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya. Wa ajru man amila biha, dan dia mendapatkan pahala orang yang melakukannya sampai hari kiamat. Pesantren masyarakat Merapi Merbabu tegak berdiri sampai hari kiamat, insyaallah. Amin. Anak-anak kecil dibawa ngaji. Dia lihat terus Ustaz Somad. ibu sedang membuat memori tentang masa depan, menanamkan cerita di dalam pikiran anaknya. Nanti setelah besar mereka menjadi pengacara, lawyer, advokat. Amin. Mereka akan jadi dokter spesialis sekaligus bisa jadi wali kota. Amin. Mereka akan menjadi polisi dan tentara. Amin. Setelah menikah, anak dan istrinya nanya, Papa, ya, kenal dengan Ustadz Somad? Oh, kenal. Dulu papa masih kecil, dia datang ceramah di kampung kami. Terus Ustadz Somad mana sekarang? Udah ninggal. Mereka punya kenangan masa kecil. Sekarang banyak juga ibu-ibu, bapak-bapak tidak bisa bercerita masa kecil ke anak-anaknya. Ketika anaknya nanya, Papa dulu masa kecilnya gimana? Ya selalu ngeliat dangdut, pentasnya tinggi, roknya pendek. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan masuk ke pondok pesantren itu. Itu pondok pesantren radikal, itu pondok pesantren anti NKRI. Bendera merah putih. Lambang merah darahku, putih tulangku, sampai mati cinta negara kesatuan Republik Indonesia. Betul. Kepada seluruh jamaah diharap untuk berdiri. Saya sangka mahalul qiyam. Tala'al badru 'alaina. Begitu berdiri, Indonesia tanah airku. Orang selalu ingat tanggal 10 November. Hari apa itu 10 November? Alhamdulillah masih ingat. Di tempat lain saya nanya, tanggal 10 November, hari apa itu Pak? Ulang tahun istri saya. 10 November itu hari pahlawan. Pada saat itu berteriak, mereka meneriakkan Allahu Akbar. Belanda lari pontang-panting sampai ke Amsterdam. Jepang lari pontang-panting pulang sampai ke Tokyo. Karena teriakan Allahu Akbar pakai bambu runcing. Betul? Siapa yang berani menghadapi kematian? Siapa yang berani meninggalkan anak, meninggalkan istri demi mati syahid? Orang lupa bahwa yang menyampaikan hadis ayat Quran, kalau kau mati melawan Belanda, kau mati syahid. Yang menjelaskan itu adalah ulama. Di mana ulama menjelaskan itu? Di pesantren. Tanggal berapa? 22 Oktober. Keluarlah namanya resolusi jihad. Pada tanggal 22 November, pondok pesantren, alim ulama mengeluarkan resolusi jihad bahwa berperang melawan Belanda, mati syahid, langsung masuk surga. Tidak melewati proses apapun, terus masuk ke dalam surga. Dan sebelum mati, malaikat mengepakkan sayapnya, dan kelihatan di kepak sayap itu, kau akan masuk surga kapling C, dekat dengan Ustaz Salim Afillah. Siapa yang gak mau? Betul. Kita sudah tahu tempat kita di surga dekat dengan siapa. Saya besok mau pulang ke Pekanbaru, gak tahu besok kursinya nomor berapa. Tapi orang yang mati syahid sudah tahu tempatnya. Maka disebut dia dengan syahid. Syahid artinya orang yang melihat, karena dia melihat tempatnya di surga sebelum dia mati. Maka ketika dibuka penutup wajahnya, dia tersenyum. Beda dengan orang yang mati su'ul khotimah. Dibuka penutup wajahnya seperti jeruk purut dipijak gajah. Mudah-mudahan kita semuanya mati husnul khotimah. Ini grup-grup WhatsApp lagi pada kelahi. Saudara kita yang meninggal di stadion kemarin sepak bola itu mati husnul khotimah apa su'ul khotimah? Yang satu mengatakan doakan, yang satu mengatakan jangan doakan. Pertanyaannya sampai ke saya, gimana nih Ustaz Somad? Andai kita berprasangka mereka su'ul khotimah, kita dapat apa? Andai kita berhusnuzon mereka husnul khotimah, dan kita doakan semoga husnul khotimah, maka malaikat mengatakan amin walaka misluh, doamu dikabulkan, semoga kau juga dapat husnul khotimah. Sekarang saya nanya, lebih baik husnuzon apa su'uzon? Terserah, saya enggak mau maksa saya, ikut saya. Malaikat maut di keningnya tertulis la ilaha illallah. Sebelum mencabut nyawa orang, maka mata yang melihat itu akan mengatakan la ilaha illallah. Walaupun mungkin dari rumah niatnya tidak ada ibadah, tapi saat kematian boleh jadi matinya husnul khatimah. Dan kalau kita suuzon kita enggak dapat apa-apa, malah dapat dosa. Tapi kalau kita husnuzon dan kita doakan, tapi sesuai dengan etika, adat istiadat. Memang kelihatannya baik, maka mudah-mudahan mendapatkan kebaikan-kebaikan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Al-istiqamah, buah dari istiqamah adalah husnul khatimah. Tapi sulit kita istiqamah kalau tidak ada pondok pesantren. Kalau mau bisa saja Ustaz Salim membuat pesantren besar, megah, mewah di pusat kota. Setiap anak yang mau datang belajar bayar. Buka S1, S2, S3. Sidang terbuka 10 juta, tertutup 15 juta. Buka tutup 25. Profit oriented. Tapi dakwah tertinggalkan. Dakwah itu bukan ceramah. Dakwah itu bukan khutbah menggelegar di masjid yang megah. Dakwah itu bukan ceramah diikuti oleh orang banyak, ratusan ribuan mata. Dakwah adalah merubah masyarakat yang belum mengenal Allah menjadi asyhadu an la ilaha illallah. Yang sebelumnya tidak menutup aurat, tak peduli kepada jilbab, akhirnya menutup aurat. Mudah-mudahan apa yang diajarkan Ustaz Salim, para asatiz melalui pesantren Merapi Merbabu ini diikuti oleh seluruh para da'i dari Sabang sampai Papua insyaallah. Amin. Hai Ustaz-Ustaz muda, hai Ustaz-Ustaz viral, hai Ustaz terkenal, hai Ustaz yang populer, jangan kalian sangka kalian sudah berdakwah. Belum. Kalau kalian belum mampu merubah keadaan dari jalan setan menuju jalan Allah. Betul? Emang ada jalan setan? Enggak ada. Yang ada kan jalan Jenderal Sudirman. Saudaraku yang dimuliakan Allah, banyak orang menyangka bahwa ceramah ini adalah dakwah, sehingga kalau sudah hadir orang ramai dia sangka berdakwah. Ini yang di hadapan saya ini semuanya orangnya sudah baik. Betul? Lihatlah, orang baik enggak ngaku memang. Pas saya tanya, betul? Dia diam aja. Ini yang ada di hadapan saya ini orangnya sudah sholat, sudah bersyahadat, sudah nutup aurat, sudah baik, sudah datang, hatinya sudah lembut. Tapi bagaimana perjuangan mereka 10 tahun yang lalu? Bagaimana perjuangan mereka naik gunung, turun gunung? Ustaz Salim, ini yang kita kunjungi ini, satu ini aja, masih ada sekitar 30 lagi. Langsung besok saya tanya, saya besok pulang jam berapa ya Ustaz Salim? Langsung ke airport kan Ustaz Salim? Iya, gitu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata kau belum berdakwah Abdul Somad. Selama ini kau hanya berceramah dan kau hanya menceramahi orang yang sudah baik. Kau belum merubah orang dari yang tidak baik menjadi lebih baik. Mudah-mudahan kita melihat diri kita bukan sebagai orang paling baik. Setan pertama membisikkan kamu, ayo berzina, ayo minum khamar, ayo selingkuh, itu indah kata setan. Cinta satu malam kata setan. Selimut tetangga kata setan. Tapi kemudian ketika kau sudah menjadi baik, apakah setan berhenti? Belum. Sampai hari ini setan belum pensiun. Kalau enggak percaya, tanya Ustaz Faizan. Ketika dia gagal mengajakmu membuat dosa dan kau berbuat baik, dia datang dari pintu yang lain. Apa dia? Dia katakan, "You are the best." Kau adalah orang yang paling baik. Kau adalah penghuni surga, yang lain penghuni neraka. Maka seorang pelaku maksiat yang bertobat kepada Allah jauh lebih mulia daripada ahli ibadah yang merasa dirinya lebih baik. Ini Ustaz Somad kayaknya ngomongnya gak sesuai sama ceramahnya. Dia katakan kita tidak boleh merasa lebih baik, tapi buktinya dia sendiri di atas pentas, duduknya di atas karpet, tempatnya tinggi, ada kue kotaknya. Berarti Ustaz kan merasa lebih baik. Saya maunya turun ke bawah. Panitia nyuruh di sini. Nampaknya saya sedang tausiah di lingkungan saudara saya di pesantren masyarakat Merapi Merbabu. Tapi yang menonton tausiah ini seluruh dunia, dari Sabang sampai Papua sampai ke Amerika, yang saya belum sampai ke situ walaupun Ustaz Salim sudah. Loh, Ustaz kok yakin ceramah Ustaz ditonton mereka? Karena direkam dan diupload ke dalam channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Terima yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kami kan susah mau nandain ceramah Ustaz di mana. Di mana nih ya ceramah Ustaz di mana? Mudah aja. Asal nampak ada bendera sebelah kanan dan ada baju Oco Leren dadi wong api, dapat dipastikan bahwa itu ada di Merapi Merbabu. Betul? Ustaz Somad, nanti cuaca indah luar biasa pemandangannya itu nanti Pak Ustaz Somad. Sebelah kanan Merapi, sebelah kiri Merbabu. Pemandangan yang indah. Begitu sampai kabut semua. Jadi yang indah ini kapan? Besok pagi Ustaz Somad. Besok pagi kami akan membuat video sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan besok tidak berkabut. Ada yang yakin besok pagi masih hidup? Jangankan kabut, gak kabut, malam ini kita gak mati aja syukur. Andai kita mati malam ini, itu rencana Allah. Seandainya Abdul Somad mati malam ini, kuburkan saya di samping makam Ustadz Muhammad Fani. Tak perlu jenazah saya dibawa di Pekanbaru. Kenapa? Tiket mayat mahal, Beb. Biar anak keluarga saya yang datang ziarah. Andai saya mati malam ini, berarti Allah ingin membersihkan saya dari dosa-dosa. Emangnya dosa Ustaz apa? Ustaz pakai sabu-sabu? Enggak. Ustaz pakai ganja? Enggak. Ustaz main judi? Enggak. Judi online apalagi? Terus Ustaz apa? Besok kan saya mau pulang naik pesawat. Terus ketemu pramugari. Loh, Ustaz buat apa sama dia? Mata saya pasti ngelihat aurat. Saya sudah berusaha nunduk untuk tidak melihat. Tapi dia negur saya, nomor berapa? Gak mungkin saya gak ngelihat. Saya sudah duduk untuk tidak memperdulikan. Dia ngasih tahu, itu tolong seat belt-nya diperketat. Tolong jendelanya di... Mau minum apa? Minum teh. Mau teh daun apa teh pucuk apa teh? Teh panas apa teh dingin? Buat aja. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, andai saya hidup besok pagi pun rencana Allah indah, berarti saya masih bisa beramal soleh, bukan somat. Masya Allah, sudah jam 10. Tadi saya mulai jam 9. Jam 10, di mana-mana yang namanya Abdul Somad itu ceramah 60 menit, 600 mililiter. Saya dari tadi gak ada ngeliat jam. Baru sekali ini ngeliat. Kenapa Ustaz lihat? Kaki saya udah kesemutan. Walaupun saya gak ngeliat jam, insya Allah saya tahu udah 60 menit. Pas saya lihat, pas jam 10. Ternyata kalau kita ngomong di depan orang yang hatinya sejuk itu gak terasa lama. Kata jamaah, Ustaz enggak, kami yang udah lama. Apa kurangnya pesantren Merapi Merbabu ini? Apa kurangnya? Di tempat lain mau minum air, mesti ngambil es batu. Di sini, wudu aja pakai air es. Apa kurangnya? Pemandangan begitu indah, sayur-sayurnya segar luar biasa. Tadi dikasih ayam, sudah. Ikan, sudah. Durian, sudah. Tanam-tanamannya Pak Ustadz, tanam-tanamannya bukan sekedar subur, nyala. Kurang apa lagi? Luar biasa. Sampai saya ngomong ke Ustadz Salim, Ustadz Salim, di sini tempat saya susah nyari kayu, Ustadz Salim. Karena hutan-hutan sudah dipotong dijadikan kebun sawit, gak ada lagi, susah nyari kayu. Di sini kayu gede-gede ya Ustadz Salim. Kata Ustadz Salim, ini semen Ustadz Somad. Kena prank saya. Semen dicat warna kayu. Jadi orang yang menyangka kalau pesantren itu kumuh, kotor, dekil, bau, kamu belum datang ke pesantren Merapi Merbabu. Kalau datang-datang ke Jogja, datang ke Pulau Jawa, mampir kemari. Kalau enggak tahu, nanti ku kasih rutenya dengan Google Map. Datang ke atas. Kadang kita malu kalau di tempat masjid, di tempat saudara kita di pondok pesantren. Kalau datang ke tempat tetangga sebelah kita, mau ke toilet, nanya dulu toiletnya di mana, Mas. Tapi kalau di masjid, di tempat kita, enggak perlu nanya. Tarik napas panjang, langsung ketahuan arahnya di mana. Tapi di pesantren Merapi Merbabu, toiletnya celing, bersih, luar biasa. Masya Allah, tabarakallah, kebersihan. Ini tempat anak-anak kita belajar, ruangannya, makanannya, ketertibannya. Dan ternyata dimanapun tempat ada bencana di seluruh Indonesia, anak-anak ini datang sebagai relawan. Bangga atau tidak bangga punya pesantren Merapi Merbabu? Saya aja orang Riau di Sumatera bangga. Kalau saya ditanya orang, Ustaz Somad tahu pesantren Merapi Merbabu? Nih video saya di sana. Panjang-panjang, belum selesai pertanyaan dia, langsung saya cari. Kenal Ustaz dengan Ustaz Salim yang sampai kemana-mana, yang kencingnya udah berserak-serak ke Eropa itu? Itu teman saya. Teman saya. Kenal Ustaz Somad dengan Ustaz Faizar yang kawan pesulap merah itu? Oh, itu kenal Ustaz dengan Habib Ja'far yang keturunan Rasulullah, mengalir darah Nabi dalam badannya. Darah Nabi juga mengalir dalam badan saya. Saya bilang, Ustaz emangnya Habib? Nabi Adam. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Kenal Ustaz Somad dengan Ustaz Luqmanul Hakim itu? Oh, kamu aja yang gak tahu. Sahabat saya. Dengan orang yang jahat seperti Abu Lahab? Dia dulu memang baik, tapi akhirnya dia tidak istiqomah. Kenapa? Karena dia tidak ojo leren dadi wong. Ini iklan ini memang dia setiap 5 menit sekali mesti diulang. Kalau enggak orang lupa. Tanah yang ditanam-tanami tanaman, ketika kita meninggal dunia, tanaman itu akan diwarisi oleh anak menantu cucu, dibagi sebagai ahli waris. Betul? Dibelikan rumah yang megah cantik, marmernya diimpor dari Italia. Ketika kita mati, tidak ada satu jengkal pun di dalam rumah itu yang bersedia menampung jenazah kita. Kita tetap akan dikuburkan di pemakaman, taman pemakaman umum. Betul? Dibeli mobil yang mewah. Katanya mobil termewah edisi terbaru 2023. Pintunya cuma 2. Dan kabarnya nanti 2024, mobil gak pakai pintu lagi. Lompat langsung dari atas. Sama kayak mobil sayur. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi mobil itu pun juga akan tinggal. Tanah yang kekal abadi, tidak diwariskan, tidak diperjualbelikan, tidak mungkin dibagikan, dihibahkan. Inilah tanah pesantren Merapi Merbabu. Siapa yang mewakafkan 1 sak, 2, 3 sak semen batu bata? Siapa yang membuat tangga naik ke atas? Siapa yang membuat kamar-kamar yang cantik dan indah? Siapa yang memfasilitasi santri-santri? Kalau ibu bukan penghafal Quran, bapak bukan kiai, tapi ingin dapat pahala seperti para kiai dan penghafal Quran, mengalir lapang alam barzah, supportlah pondok pesantren Merapi Merbabu. Allahu Akbar. Ini jangan-jangan Ustaz Somad dapat persen berapa ini? Lihat Instagram Ustaz Somad. Apa isinya? Endorse gula merah, endorse keripik, kerupuk, emping melinju, cendol, batik. Tidak ada pakai bayar. Saya mau membangkitkan ekonomi umat. Kalau umat ini kaya raya, maka insya Allah pondok pesantren tahfiz Quran gratis berdiri dan kita bangga memperbaiki umat, memperbaiki bangsa melalui pendidikan. Hai bapak-bapak, hai para suami, kalian semestinya yang mendidik anak-anak. Ibu mestinya mendidik anak-anak. Ibu sudah mengandung mereka 9 bulan 10 hari. Betul? Di sini mengandung masih 9 bulan 10 hari. Menyusukan 2 tahun, melahirkan meregang nyawa, mendidik sampai ke liang lahat, sampai ketika anak itu mau mati pun, andai dia duluan yang meninggal, kita tetap membisikkan ke telinganya, la ilaha illallah. Tapi kita enggak bisa mendidik anak kita. Saya enggak sanggup mendidik karena saya mesti pergi pengajian tapi Akbar ngajar. Makanya para kiai-kiai pun biasanya menitipkan anaknya di pondok pesantren lain. Begitu juga dengan kita. Guru bukan lawan, guru adalah sahabat. Para asatiz adalah orang yang membantu kita untuk menjaga amanah anak. Latus alunna yauma idzin anin naim. Nikmat anak akan ditanya, kapan kau mengajar anakmu sholat? Kapan kamu mendidik anakmu baca Quran? Laki-laki tanggung jawab paling besar. Ustaz jangan terlalu nakut-nakuti laki-laki. Gara-gara ini nanti banyak laki-laki melambai mau jadi perempuan. Badan berotot, kumis melintang, pas ditanya, di mana pesantren Merapi Merbabu? Sana. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menjaga anak-anak kita insyaallah. Yang Ustaz inginkan sampai ke Merapi Merbabu ini apa? Enggak banyak, cuman satu. Ketika aku mati menghadap Allah, anak-anak ini mendoakan Allah maghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itulah yang kekal abadi. Semuanya berubah. Jalan yang belum beraspal tiba-tiba berubah. Kebun yang dulunya subur tiba-tiba berubah. Yang tidak berubah itu cuma satu. Apa dia? Hubungan kita. Sebagaimana kita bersama di pesantren Merapi Merbabu, kita juga akan bersama nanti di surga Jannatul Firdaus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dapat disampaikan Al-Fakir Abdul Somad pada malam yang penuh dengan kebahagiaan ini. Banyak kata-kata tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan, saya mohon maaf. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.